بسم الله الرحمن الرحيم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ mohon maaf, saya maafkan. Saya ingin bertanya, saya sudah berniat menikahi seorang akhwat. Wah, luar biasa. Ini pertanyaan praktek langsung. Dan sudah disetujui dengan keluarga saya dan keluarga akhwat, alhamdulillah. Namun qadarullah akhwat tersebut hilang ingatan akibat kecelakaan. Innallahi wa inna ilaihi rajiun. Sehingga lupa total baik keluarganya maupun saya. Dan yang dia ingat hanya Al-Quran yang dia hafal. Masya Allah. Karena kondisi tersebut, ayah akhwat berubah pikiran untuk segera menikahkan kami dan menunggu pulih kembali. Tetapi saya disarankan oleh ayah akhwat untuk mencari akhwat lain dengan alasan takut membebani saya. Dan istikharah dan pilihan saya tetap mantap dan tak ingin berubah. Apa yang harus saya lakukan menurut Al-Quran dan Sunnah? Tidak ada manusia terbaik kecuali manusia yang dekat dengan Al-Quran. Masya Allah. Allah jadikan dia lupa pada yang lain untuk menutup segala hal-hal yang tidak baik pada dirinya. Tapi Allah pertahankan Quran dalam ingatannya supaya membuka lembaran hidup terbaik sesuai petunjuk Quran yang ada pada dirinya. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Yang terbaik di antara kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mampu mengamalkannya. Perhatikan, ketika Allah hapuskan yang lainnya, Allah tanamkan Qur'annya, maka Allah inginkan petunjuk rumah tangga Anda hadir dengan tuntunan Qur'an dalam benaknya. Kalau hanya mengenalkan pada diri Anda, mengenalkan pada orang tua dan sebagainya, ada waktu yang dibutuhkan untuk bisa memaksimalkan itu semua. Tapi bagaimana mengembalikan Quran yang ada dalam benaknya? Itu tidak mudah. Karena itu, dititipkan pada Anda kalau saya menduga adalah itu anugerah terbaik. Dititipkan pada Anda karena insya Allah Anda yang bisa membimbingnya, mengembalikan dia pada yang terbaik dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau saya sarankan, teruskan insya Allah, tinggal tugas Anda memahamkan kepada ayah bagaimana kemuliaan itu bisa diraih. Katakan kepadanya, duhai ayah, saya sangat menyayangi ayah. Saya sangat mencintai ayah dan menghormati ayah. Karena itulah saya ingin berumah tangga untuk membahagiakan ayah, bukan cuma dunia, tapi saya ingin memberikan akhirat yang terbaiknya. Ayah memilih mana? Seorang perempuan yang punya harta tapi belum bisa mengantarkan ke surga, ataukah penghafal Quran yang dengan Qurannya dia bisa mengantarkan ke surga? Walaupun dengan itu kita mesti belajar lebih baik lagi. Maka Masya Allah, sampaikan dengan niat kebaikan, dan dengan itu insya Allah berikan rahmat kepada kehidupan Anda.